nggawa tali godhong waru kok ciut-ciut. Amit-amit prawan saiki rupane ayu kok ciut-ciut. Ngene ku salahe sapa wak gembol. Dol kemuk dol kecapi wak dol ngamuk ditabrak sapi. Indonesia telur kemari pah lo cinawe panjen joko sandang pangan lan yo ya najang sece pulo panjen sece sukune kabeh duweni adat lan tradisi dewe dewe hae koro putur prambanan lan liyo liyane candi-candi jenget tapi kebanggaan kapetan mulane ayo dicoko terus kelestariane merko kabeh duweni cara lan arti dewe dewe ha. Pancane poro budur candi sing paling meka sing dadi kebanggaan lan perhatian do amin. Panggonane dene daerah Jawa Tengah kutha Magelang sing penuh ramah sama hal. Najan pulau Bali uga gak ketinggalan sing dijuluki pulau kaca kami. Tari Bali minangka tadi kebanggaan uga melok nunjang ke pariwisata. Mulane pariwisata sing teko luar negeri kabeh padha ngunjungi arah pulo abah. Dapat dikumono pemandangan alam sing sejati kanggo objeke pariwisata jaman saiki. Famili pleneng telur apa artine kanggo nentokno nang kelahirane. Keluarga berencana apa tujuane kanggo kesejahteraan arah keluargane. Sing gak duwe anak diusahakno tapi sing anake akeh kudu direncana. Sing penting gak ngilangi si pete ngono dimantai direncana. Mulane dadi wong lanang cah ojo kasusu ngailing ono anakmu cek bayi kalu ojo nuruti anane kowo nafsu anak cek bayi itu mbok ning mateng kalu mulane dadi wong lanang ngerti yo dhewe nek pamrentah kita wis nganak no kabeh mulane penone turu ojo nguselae engko nek aku kadung bobot gak ro jawan sing anake akeh pating karo ya nek ana panganan pating karo nek wayah turu bengi pateng garing nek wis lompo kaya bumbu pecel. Saya bertanya ngapa ya apa anda kerewel jos iya iya iya ke iya sekali lagi. Joget, mari joget, joget, oh jogetget, la la la la la la la, mari joget bersama-sama. Sungguh mati aku jadi penasaran, oh gadis manis yang menjadi rebutan. Sungguh mati aduh-aduh mana tahan Siti Aminah anak Bayang Sarijan. Joget, mari joget, joget, ojok mepet-mepet. Alalak lalalala, embang bilang itu berbahaya. Aku ini anak desa, namaku Raden Bagus Sartana. Hari-hari kerjaku di tengah sawah, orang-orang bilang aku gagah perkasa. Siapa saja boleh kenal saya, dari yang muda maupun yang tua. Saya miskin bukan masalah, cewek gemuk genit pilihan saya. Elo, sawo kacik kok diundui. Elo, bojo kawene kore, jaluk dikunduli. Kambang arah kembang waru, nek kembangnya arah ayu-ayu. Kembang waru di pangan wadus, rupane ayu gak tahu adus. Kembang jarak, kembang jagung, karang pula arak mojo atung. Rambut dia hijung ngamancung, bangki aning ngitar si pile merit. Kono salah ini salah rewel, meneng salah ngomong salah rewel. Pancene serba salah rewel, wong dirabi kok gak gelem rewel. Kambang kantong karing sore detik-detik marah itu rame. Jane tapi wong lanang karep wedok siji. Nek wong wedok iku mesti dawa rambuté. Ana wong lanang, ana wong lanang dawa jempolane. Larek, sing tak maksud iki lho, Rek. Sing tak maksud iki ya derajate, derajate. Wong lanang bareng wedok siji. nek wong lanang masih ganteng kok Arjuna, nek gak nyambut gawe yo akeh isise rek. Iya, suci masih rupane elek tapi lanang lho ya. Rupane elek nyambut gawe kena duwit jutaan. Duh, njaluk sembarang ketulutan pendek. Njaluk sing yo apa? Sri Kandi menek kates. Turutan. Tak saiki suci barek derajat wong wedok. Wong wedok enak rek. Temen enak. Lah ya apa? Wedok ku pokok rupane ayu. Waduh, alise nyelirit, pakai ngitar. Ya akhir rezekine kena. Lho, apa sebabnya ngomong ngono? Wingine tak nyatakno dhewe. Ana rek wedok wah mlaku, wayun setengah mati. Rambutnya brentik, drijine brentik. Walise nyelirit kayak bendele timba. Irunge mbangir, lambene sikar piak. Pak Sumbing William, ngene bareng mlaku. Wah, tak delek. Wis iya, mlaku nek genit. Persis macan luwe. Aku gak wani ngudur rek wong aku sedhe bojo. Lho ngene iki lho narik Pak sepeda, sepeda lanang nek selek pisan. Iki lancange ati wani-wani ngudur. Teko kuadon sepeda dipancal. Kretek. Bareng wis ngene cidok ya rek wedok rem digwetno, kruatak mreteli rene. Mari ngono, warek nyapa karepe ngudo ngene. Sus, sendirian sus terus. Bareng arek wedok noleh sret, delok sepeda apik legrek, balik maneh srot. Gak direken wis sepeda ngono, nek gandol apa nek ambles sepeda iku. Bakne semono dilungkas ana sepeda motor teko adoan, tril. Rong. Terus arek wedok waliwat, dijejer direm ciut. Arek wedok disenggol dayel. Dek, sendirian dek. Arek wedok noleh sret. Itu dia. Kata sepeda motor itu dia. Mari ngono cek enake. Ngomong-ngomong, arek wedok ngomong sak kecap iki. Arek lanang gubuk kabeh ngetokno dhuwit teko jaket. 10.000. Batinku ngene lari sak kecap 10.000. Lah nek 10 kecap iki to. Gak perlu ngomong jenan, mau anak konco. Cuma siji lho konco manas mati. Sales gak ganteng. Untune kok terowongan. Dik. Waduh. Salekin iya dik. Sik ya mesti lho sikil. Sikut. Sik. Bentuk songo. Siapa? Sitik. Lah sitik iki binong. Iki sono. Lah sitik iki binong. Tekon dikon. Iki sono kok. Wi. Oh, gak iso mbrowet ngene to. Sitik iki kon niku iki-ikinya dik. Tekon dikon katok-ketok. Lho, lah iki tekok jajah desa Milangkori. Siapa yo? Tekok jajah desa Milangkori. Sekeh omah kok nenggoki. Lah ngemis aku. Sitik iki apa kan desa lah. Mumet iku. Iki aku teko kulan kono. Umur teko kulan. Ngetan. Merengetan. Ngidul. Merengetul. Ngalon. Iya. Adik iki kupu kuwi aku. Cedek iki. Lah ya ngulon tok ta kono. Iki lho ngulon nang kene Jakarta. Ndi? Jakarta. Enggak iso ngomong mbok kono. Nanyani nang Jakarta. Jakarta. Lah iya jerapa. Nang ndi? Iki lho Dik. Iku mang lho. Apa? Jakarta. Oh. Jakarta apa Jakarta? Lho lek wong kono ngarani Jakarta. Nek wong Surabaya Jakarta. Oh, seje ya. Iya. Nek wong Jakarta ning ngarani Jakarta Jakarta. Jakarta. Nek Surabaya? Ya wong Surabaya Jakarta ngono. Cok kali. Saiki nek wong Surabaya ngarani Surabaya. Surabaya. Surabaya. Tapi nek Jakarta ngarani Surabaya. Lho seje. Apa? Surabaya. Nek ngarani aku apik yang Malang. Saya mau ke Malik. Apik. Cik, lek Malang ya Malang, Cik. Oh, Malang. Lek saya mau ke Malang gak digebuki wong aku. Kang ono kene Jakarta kala apa? Melok rombong. Rombong apa? Ke bakso ya sare iki gendeng karo. Lah ya rombonge maksud e ku apa sih? Iku lho Cik, sing wong akeh iku lho. Rombongan. Lah rombongan, Cik. Rombongan ya rombong. Lah ya melok rombongan, melok grup-grup. Wah, dadi kan melok graup. Ha, Cik. Melok graup, iso graup iku lho. Melok grup, iku lho melok grup-grup. Oh iya. Kayak nggih. Kaset-kaset iku. Kaset. Lah, kaset-kaset iku lho. Grup apa iku? Lho, melok orkes Melayu. Oh, Melayu. Iya. Lah Melayu jam pira? Lho, jam 4 itu sampai anjok kono, Dik, nang Gubeng Trowongan, tenan saya. Adik, iki rumah kamu playon, Adik. Lah iya lah kan jare melok grup Melayu kok apa? Orkes Melayu iku lho dangdut. Oh dangdut. Lah sing nggih kaset-kaset sing suarane enak sapa? Waduh kon lagi lho aku sing. Oh iya iya iku lho kaya tunggal iku tunggal. Wah, itu tadi kan melok dangdut ya? Lho melok dangdut aku dek. Waduh kon bagian opo? Lho sembarang iso dek. Mosok sih? Lho ngecol barang iso. Lantek kan dari situ-situ kan nyawur kan ini. Itu loh, ini sembarang iso, itu sosok kabe. Ini berarti ini sembarang iso. Iya, iya. Ngitar mesti iso ya? Apa? Ngitar. Ngitar? Iya. Loh, lalik ngitar ya, aku ya ga iso. Iso anak dewe isan itu. Oh, ngebas. Bas ngitar. Lalik ngebas yang dem. Loh, lalik itu artinya ga iso. Nyoling. Lah, nyoling itu lah. Ga iso. Becek ini kan itu. Ya, apa lagi iso makan tulis? Anje ini kan bencung dik, lha aku nyoleh gak berawat dik. Oh anu, organ. Lah aku sing ndek kan. Iya, bisa ya. Lah iku kan enak ya kae. Oh tak cakup kan lu ngawur ae. Iya ni setiku sono ta. Menyonyo. Menyonyo. Menyanyi. Menyanyi iso ya. Saiki ngendang-ngendang. Lah lek ngendang. Dicoba ngendang iki apa? Ngendang lho ya. Coba ya, Pak. Coba. Ngono ni petak sujud tok tak ngono. Tidak tak dibingkem lho. Kan ini ngawur jari kan melok gerundang. Di dalam kok tong muling remo. Emang takonmu ya apa sih? Ngendang. Lah itu apa? Itu lho kin, maksudku sing bunder cilik. Walah, ketepang. Lah ketepung ah. Sing siti cilik. Sing cilik, sing gini gede. Iya. Terus di tengah sing dodok. Sapa ya? Jadi mbokmu api-api. Jagrake lho cik, jagrake cik. Lama saya jagrake di dodok gitu. Lah iya kan dodok ah. Oh. Nah, boiku ya iso itu cuma nuarani ketepung. Oh ketepung? Iya. Iso coba ya, Pak. Ya pacaran gitu. Bung Cici ambil kendang. Ya boleh ya. Mungkin lo. Tun diceluk mbokmu. Tun diceluk mbokmu. Tun diceluk mbokmu. Salah. Kak ngono suara nu keliru. Lah ya apa itu? Tun aja gelem. Tun aja gelem. Ya kak ngono cik. Ya apa? Ya tun goreng tempe kosong. Kan gendong gak cik. Kan itu ya apa cik? Lelah iya lah kan bagian itu gak bisa gila ya. Itu jangan diri aku bagian itu lebih durin. Ngitar. Loh. Bisa ngitar? Ngitar itu? Lho, ngitar gak bisa. Ya pegawai aku. Ya apa sih caranya? Ini lho cara ngitar itu. Iya. Ya. Ini lah, gede sih. Wah, sing semok ini kok. Kokongnya. Iya. Ini kan ada setengah doang ini. Oh, ya. Gulu. Gulu, ya. Lah, tangan jiwa nyekel gulu. Loh, aku mampengnya nyekel gulu, bengkel lu. Lah, ya cek gulu ini kita nih, gulu. Ya, latihan kok. Lah, terus tangan siki, pokoknya dikempit ini. Mampengnya pindah aku. Iku latihan, cek latihan ini lagi tempat itu. Iya. Nah, terus kita nono. Iya. Kita nono, sing ono serawut itu. Itu dicabutan. Adik, yang serawut dicabut itu apa? Iku kawate lho, kawate. Walah, ngarani senar ya serawut. Cek, dikak pokro koni. Lah iya serawut sih. Nek dicabut. Nek dicabut, muni kita nono. Nek kreng-kreng. Ya, itu stem dari. Oh, lek kreng-kreng berarti stem. Nek ting-ting geratak nah ini oh aku lho apa? Ambil ini peo cedek kan itu ya apa cedek? Cedek kan cuma anak gitar mau geratak gitu ah kan gitar itu pedotnya mau dijejek mau pasang lah iya lah kan ini ngakai pedot bareng ya maksudnya pedot bareng gak geratak gitu cedek kan itu nah saya ini coba nyakon panggil melok dangdut penyanyi loh buku penyanyi yang sak mini cedek kan anda ini sak bila? Loh sak mini sak depong ini loh ya apa itu lagu-lagu Melayu cok ono seket lagu bila seket lagu lah gaya apa cek nyanyi seket lagu 100 lagu loh ada mek siti itu cek isinya biro buku mek situ lo mangi ya oke masa buku sak muin ake isinya sak lagu cok lah iya mangi ake disilarek disuai karek situ terus kini aku nyaluk sak lagu lah ayo lagu sembarang santai. Lah, santai. Bisa? Loh, apa gak bisa? Temen lah? Loh, orang santai. Ya? Iya. Temen lah? Santai. Santai ya? Santai lah, sing ini kok santai. Iya. Santai otot kawat balung. Sing bisa santai. Gini lho? Otot tidak, apa? Otot ke... Otot rasa kejang. Bekerja sehari-hari. Nah, iya terus juga refleksi. Santai. Santai otot kawat balung. Iku jenjok kitab disik. Coba gini. Iya. Tang tarara rarara ding cek wek wek tang tarara rarara ding cek wek wek ya apa kok wek wek lah setelahmu iku kurang gedhe kok kecilian gedhe nang ngono ngono to tong tung tung tore lo re re do dong cok awak awak tung to do re re do dong cok awak awak cik gak nyanyi iki cik nyanyi iki kok salah kalah gelut cik nyanyi liane cik oh nyanyi liane liane pokok cik santai salah salah gelut wong loro dengan ana anu begadang dua lah iku wis begadang dua ya kon sing iki nyanyi kok begadang dua penggawe aku ya po apa ngene kitarane ya po yo sing ngene kok ya tererer oh iya iya wis bisa ya po ya karo oke ya ya tererer oke ya po nyanyi gak meniren aku as 1 2 3 4 1 2 3 kan ambek siapa sih kan itu ta da da dang ta da dang ta da da ti da da dang ceret ta da dang ta da da dang ta da da ti da da dang ceret ta da dang ti da ding dang ta di da ding da da dang ceret ba balik ceret-ceret lek dicip-cip koyo ceret nak lek teko kabeh nak koyo ceret ngono ae tetet ngono ceret ha iya kula koyo ceret ya ceret siap ya yo 1 2 3 tong tong tang ting dong ding dang tang ding dong ding dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang ibu tiri hanya cinta kepada ayahku sa cepet gendeng adik cek cari kan menjaluk begadang suwa kan ini penyanyi-penyanyi rusak kan kan itu yang bentuk begadang dua lang ini kalau apa artinya malam minggu kan itu nyanyi-nyanyi Rumah Irama goblok lah iya lagu itu lah kok nyanyi ngono Rumah Irama nontok nyanyimu keliru Rumah Irama gak terima dituntut di goreng Bapak Sanusi kan goblok Sanusi siapa? Ini yang ngopis Bapak Polisi lah iya nyanyi kok jok begadang satu jok begadang dua ngono sing enak begadang biru wekku dewe wis begadang biru begadang songo Begadang 9 ya? Iya. Oke. Lagi coba. Ya. Ta da da da da da ta da da da da tang tang tang tang coba. Apa artinya malam Selasa? Mandi ka duwe-duwe aja ngersula. Pokoke iki duwe celana 5. Ayo esuk-esuk dirombengno. Ayo mambung ayo mambung. Ayo mambung kalu ngumpul. Iki nyanyi tang wongan lagu mu gak karuan nama kini nyanyi aku dewe dik lagu apa? Pokok kan sing oh, iya, nyanyi iya. Aku dewe pokoknya lagu ini Melayu iya iya Cepit Bumil lagu apa Cepit Bumil lagu apa itu? Sing dinyanyi nama semuliagi itu loh Siksa Kuber lah Siksa Kuber wong Siksa Kuber ke Cepit Bumil iya Siksa Kuber coba kembali jeng coba lali aku ya. Kaitane cok lho. Kaitane ngene lho. Trang suara rintian. Ojo wis eling aku. Trang suaraku ilang. Oh. Suara suara rintian. Lali maning. Lali. Ngene lho. Suara rintian, suara tangisan. Kanding aku ngoroi. Suara tangisan. Lali mana itu? Pak balik lali lagi, cincin itu. Suara tangisan, insan yang berdosa, ya pak. Oh, iya. Insan yang berdosa. Radio. Ndi, tapi gak ngono aku ki. Tak dekek ngono mek dateng sebab omahku strume mek dite. Oh. Duwe lak wis kan? Lah duwe kon takekno kon 5. Iya, separan ono rono. Tapi mata kucing ya. Oh iya. Mata kucing. Dadi kok dekek iso kucing lho kon. Iya, ya. Gak mek jajan mata kucing ya. Iki lak marani kok kon dhisik waran dikongon sitik njupuk radio. Oh. Nek kon kepengin puas coba dhisik. Coba dia omae jateng. Iya, strume gedhe dep ngono to ae. Iya, iya, iya, iya. Ya kan ya. Karono ya. Iya, jateng. Iya, iya. Thank you. Sastro Karyono Harjo Lukito Notoboto mati dikompo. Ya apa wong soge sing digdaya tiniwasa ya aku iki. Soge gak tau kecemplung sumur. Gak kurang donya, gak kurang brono wis ya duwe sapi, ya duwe wedhus, duwe bebek, duwe banyak, ya duwe kucing. Ya apa sapi kuwi songo. Banyakku telu. Wedhusku 75. Kucing 18. Ya apa rere? Pancen wong soge apa? Soge iki soge tani. Sawahku gak karan jembare. Sing gone etane kali tak tanduri kentang. Sing gone kulone kali tak tanduri kentang. Sing gone lore kali ya tak tanduri kentang. Kidule kali sawahku tak tanduri kentang. Aku beduk-beduk sambang nang ngene sawah, tatake sawahku muni kentang kentung kentang kentung kentang. Kak Rabi kepingin rabi, rabi ya manasno ati. Jengkel ndelok bojoku iki. Kak jengkel ya apa? Nek ayune ngono ayu. Nang wong lanang mbok. Bojoku iki. Kok kandhani kok tatak. Kok kandhani. Bojoku bener wedok, wedoke bojoku koyo bledek arene. Soale ngene biyen kala weton. Wetonku ketemu 7, bojoku swidak 2. Tapi aku iki kalah terus. Wis. Tapi wis gak putus asa, wong aku wong lanang e. Moh kalah mrene wong wedok. Lah nang pasar budal jam 5, jam 12 durung muli. Iki nang pasar tak minggat iki. Wis bojo koyo ngene. Engko nek kapan ngomong cicik salah ngono wis aku wis gak oleh urip wis ngene iki nek teko antik durung nyapu-nyapu dikok nyapu aku ya apa rek aku iki bojone ta putune aku wah rupane teko waduh noni waduh halo lho ngendi adene mbek bojone saiki kan jaman kemajuan ta kok sanyo lokae kaset deh, kalau teko pasar kok, lalu pada noni ah kalau masalah, aku nang pasar itu seneng bawa kesempatan nang pasar itu. Kalau nang pasar tak minggat kalau ni pasar itu ada, ramai pisang ada. Masih ada, masih ramai dek, gak ono budal nang pasar jam 5 sampai jam 12 sik teko itu loh. Kenapa lama, nang pasar curiga, temburuan. Ya kak temburuan ya joko-joko. Kayak joko-joko lah temburuan tak gelem. Oh wedok gak dijogo. Loh ya ilang temen. Wong kon bolak-balik. Kok nek kok malah bojo penak ilang iku jarno ae. Ya jarno ya apa sing are rek. Loh kan gak ngerti ta. Anane ilang iku ana sing gowo. Iya nek gak ana sing gowo gak ilang kon iki digowo sapa? Arek iki tetep. Sik dorong kok satu adu kon niku. Lah kok dorong digepok sampai dhisik ngono lho. Wong wedok kaya ngene lho Cak Dang. Aku mau nang pasar teh. Iya. Rene iki duwe rame titik ta. Iya. Pati rilang yo. Mirip gek ngirit. Iya. Ekonomi aku iki mau. Cocok. Bareng megange mlebu nang jero pasar tak delok iku pasare ruame gak wani mlebu Cak Dang. Gak mlebu kon. Gak aku sendepe ngene Cak Dang. Sendeper to. Iya aku didelok wong diguyu wong meneng. Diem aja aku. Kamu mendingan dijelai wong. Iya. Kan kamu golek ente hari ini. Kamu gak apa? Mana-mana Cak Jang ya. Barang tak delok pasar iku mau wis gak ono dodol sepi. Aku mlebu. Gak apa-apa Cak Jang. Jam pira kan mlebu? Jam 2. Oh, kon iki gak blonjo kon iki. Resik-resik larane pasar kon iki. Masa aku mesti kecopetan aku. Kecopetan masih ngono ya. Gak bersih kok sak kasih ngono. Oh, ana ta. Tapi bojo penawang pinter Cak Jang ya ta. Kok Surya Dewi kok. Percaya. Gak putus asa aku mau lewat tangkis aku. Lucu waktu. Wah, pendek. Saya tak cincin. Lewat tangkis. Munggah nang tangkis aku. Kok ini katanya budal tandur tuh ya apa kok ini? Lenggak, wakil saya aku suka sih. Tuhin yang aku mau di lono belakang, kok bojo ini dateng apa ya apa? Aku diem aja aku. Kok budal labrak ini? Enggak. Iya. Ngetek sama jolo itu aku. Oh, ngetek sama jolo? Iya. Iya, iya. Karena Pak Jo itu liwat. Pak Jo. Pak Jo. Anu bikin jolo, Tan. Iya. Bikin enak. Masa liwat? Masa. Gak pun deh. Buat tenang, sal, tapi wot. Pelot cocok tuh ya nasi. Iya. Ini buat joko. Sini ngaji. Ya penuh cocok tuh. Kupan jadi pelot bikin kok diapak noy na esak. Jauh nonde tambah kena loh. Arek kita tak. Bicara ya apa sih? Pelot tiku ya. Kau ni gue nek masak pelot tiku ya. Bumbu rujak di bumbu rujak loh. Di bumbu rujak atau digoreng. Oh. Iya tuh diketok ketok di sini. Aduh mati saja. Pembunuhan itu saja. Gendeng kayak arek iki. Cara niku ngono, Dik. Aja kaya kon wingenane iku. Siapa ana? Mulut kon kalau jangan asem. Banyune sadem mulute kon cemplungno. Aku mangan nyedok welut jengongok ngene welute. Ngawur ya niku. Aku iki ana ndelok welut iku. Sak iku saiki tambah tuwek, adenane rawet adang. Mangan sak mangan sembarang mesti gak cocok. Ngunduri tuwa. Jangan-jangan yo ngono gak cocok wingi tak kelakno. Jangan niku ya gak cocok. Jangan apa? Jadi apa? Penuh iku godhong jati ya. Godhong jati. Enak godhong pring kok arek iku tetak. Aku tetak. Lho lho. Tak kepak kok. Ngawur e. Kok ora mangan ngono lho. Mangan ta? Iya. Diwadahi piring. Enggak kloso. Ya piring rek, piring. Oh iya biasane penuh iku kok nek dikek piring pecah. Piring iku pendek penak. Bek aku iki putumu, bek aku iki. Arek iki opo prek gak dipiring ya? Piring-piring. Iya, piring. Lho, mrene ya? Enggak, Dik, nang lapangan ngono lho. Enak, prosoku kok pas mangan nang buri ngono lho. Nek saya ku lho sawangane ku saru. Dik meja ki lho, Dik. Meja ya. Iya. Kayak sendok. Enggak sekrop. Enak sekrop ngene lho, ini lencu kene ku lambeku. Ah, kenapa ku mangan? Wis gak mangan, Dik. Gak mangan. Mangan sego kecang ya. Eh, mangan. Kau kecang tak enak, terusur ngono lho. Telat, Dek. Iya. Kan aku bayu sak durung selapan kok kon niku. Ngapore kon niku? Mangan ae rewel. Kok rewel opo? Iya ngombe. Ngombe apa? Banyu aki ya enak. Kon niku ya ngombe teh ya sedhi. Iya ya. Teh kopi aja. Iya ya. Iya sak sak pinggir tutup. Ya cuman aja. Tak melok ngombe. Jantung ati. Kae iso tutup. Kae seneng. Iso tansip. Ambe bojone kok lari basan. Waduh. Tak tinggal anu warisan sik nang kampung. Kok aku iki dilokno ambe RT-ne. Heh, Dik, Dik. Lha balik kon kok utam metu ae sik kon iki, Dik. Metu gak ae. Kok lunga-lunga lho sik buru teko rek durung dilaten saiki lunga maneh lho. Lunga lho. Warisan dilu ya kok aku tak nang balik. Ngono lho ya. Saiki jam pira? Hmm? Jam pira iki? Saiki jam 8. Jam 8. Paling kok aku kira-kira jam 4 esuk. Lunga ora ngono. Paling mung aku. Kuliahmu. Dilu ae. Tak sing kene gak teko iku biasane buari iki kalangane. Tak temponi seperempat jam. Ya, putih. Iya ya. Ya. Alam boh. Ayo kita tak. Oh no, sembarang kau niku. Eh siapa kau? Kau niku. Bun. Bun. Bun. Bun. Kau niku apa sih? Kau niku tek. Luwun, luwun, luwun. Haho, aku sekaget kau niku. Ada jenar. Iya. Pak Mene begini dah. Waduh. Oh, apa kau niku? Oh, radio bang. Pacul. Pacul. Radio, radio. Radio pacul. Radio ini, ya apa? Durung radio gitu lah. Oh, waduh, cici. Lain daripada yang lain. Oh, radio kita tak koyok babi ni. Radio kok kayak babi. Modelnya melengkungnya ledek modelnya itu. Ini kenceng kepanasan ngulet. Ini kan dagangan tak? Iya dagangan. Iya iya. Ini sepayu tadi. Wah sepayu? Sepayu. Waduh, itu kupi lho. Payu 2 juta. Tuk. Kabeh radio kok 2 juta sedek kon radio apa 2 juta. Lah kira-kira sakmene iki payune pira paling 15.000 jang kon. 15.000. Cuma ngene lho kira rada anu, rada nyanyi radio iki. Rada nyanyi. Gak muni blas, suntekno. Suntekno cek dhewe mangan. Oh suntekno apa dener cilik ae. Iki jeng tak dandani dhewe. Saya ingin makan dari anakku. Iya. Nyaluk tolong nyaluk gue ini ya. Oh, kayak gini, bentar-bentar gini. Iya. Coba no linggis. Coba linggis. Dia kok linggis. Goblok ejang, jangan membuka murid lo cili-cili. Obeng. Lah iya. Linggis cili lah, obeng. Obeng lo linggis, kan ini. Cek, kan ini pacu ya. Pak ya. Pacul gae macul gegermu kok ta? Arek iki sik gak ngerti nek gawe nyodheri lho. Walah, sing gawe patri iku ya, patri cicik ngono. Iya, patri. Iya lah pokok pacul iku. Pacul cilik, pacul cilik. Ya. Aduh, ya. Nek Sulasi gak duwe. Tak duwe Sulasi. Nek ana Sulasi Sulami. Tak tekno anu mari. Upo-upo. Upo sak piring, sak peke. Tak piring ambek Pak Banteng loro. Iku gak kanggo radio iku. Gak kanggo apa? Ya mencane kon iku. Keluwen. Cek tak buka sik. Lho la iki apa to temblungker iki? Tek radio kok ana apa to sik. Lah iki sing kuning-kuning iki apa? Kabel. Aduh ya oprek sedek aku ning ngarani ya otot iku. Iku ngono kabel. Babau ngaku otot kok. Terus ini aja, kaya semuanya kita nangis, kaya santai-santai, jaluk tolong ya. Iya. Nek, hari ini bingung aku. Lagi, kaya payu, tuku sama. Payu, dituku solikin. Solikin. Solikin, iya. Payu 15.000 hari. Ya, iya. Terus ya, wes. Prabunnya rusak. Wah, kan itu ya kayak no. Yang ini aja, kaya kayak gini. Iya, iya. Tolong ya, tenagamu ya. Kan ini kayaknya aku sing muni di nisor radio gini. Kan di nisor meja gini? Tak, ngelesep gini meja. Taplak tutup no, iya. Terus caranya ya apa? Warna ini radio 86 muni lho. Saiki 84 ya? Lah iya. 86 berarti 2 tahun. Terus ini kita durung aja mati ditak no. Ya? Terus apa caranya? Caranya itu radio tutupan. Oh, ini ditutup muni ya? Warna ini radio mata sapi. Mata sapi? Iya, iya. Ya? Iya, temen ya? Gua aku nih nisor. Nek-nek no tutupan. Tek. Enggak semaja, mencoba kedok-kedok aku ya. Enggak, aku asli dan isar meja. Ya, ya. Aku sang, terus kita tahu. Sik. Kemul. Ya, oke. Kita apa aja, guys. Arek teko. Waduh. Ternios. Permisi. Permisi. Permisi. Permisi. Permios. Permisi. Gak bisa muni permisi. Kok, kalau ini gubing dong, itu aja. Itu. Oh, untune entek. Kadang iku niku apa ya ndak untu. Kene kene jek radio. Lho. Kene nyate sik yani pitik. Lho kak wis ketiko dititipno. Iya, nang aku. Iya, soal e ngene lho, Gin. Iya, apa? Ndek omahe kene wis strume iku cili. Iya, iya, iya. Lah nek ngono kok strume lak gedhe ah. Iya, kene. Kondo nyen. Ya iku. Lah iku apa? Waduh, enggak. Mbok iki Dik, wajah aku golek ning toko. Iki lho, iki lho. Nek toko gak ana model iku. Gak ana oh iki radio. Kon ya, radio mata sapi. Hah? Radio mata sapi. Lah aku golek mata kucing. Lah, mata kucing wis umum. Sing mata sapi lah bodho ngene sih. Oh iya, kayak dadar njok ya. Wah, bagus iki. Bagus mata sapi. Lah iki lho, iki lho putrane. Nah, putrane ya. Isik, Pak. Iki radio kok ngene. Lho, kok iki apa? Sik jange iki radio tak kebo. Radio 86. Lho, lah kok iki 84? Lah iya, saiki ditokno dhisik ngono lho iki. Durung ayo metu ditokno dhisik. Iya. Oh, wayah metu. Lah iki. Ha iki. Isik iki nek mule pre. Lah iki nek sing abang iki ya. Nek kon petek abang iki mandek. Ya. Sing abang mandek. Iya, iya. Sing kuning iki iku apa? Siap-siap. Lah sing ijo, sing ijo iki jalan. Nek gak jam-jam. Iki radio jalan lintas iki. Radio nek abang ijo kuning. Ngene. Iki ta radio. Radio. Oh, radio ku sesuk. Kira kan dicoba. Iki ngurutno ya. Ya ngurutno. Tutukan. Tutukan. Cucu ambil petil. Iya, sih kini cucu ambil wah. Umpamane Jakarta. iso. Jawa Tengah iso. Surabaya iso. Yo apa sih? Aduh ge ya. Yo bangunane Jakarta. Jakarta, Jakarta. Atuh. Kang kang kang kang. Apa-apa. Eh, iki cuma niki radio diorekno muni atuh. Lho. Nek kono niku lho iki lho, kono niku akeh wong tapi ya karep de. Radio Republik Indonesia Jakarta. Wah. Wis. Iki jan gak apa? Aku guyu. Cepake wis dadakno lah kok. Wis. Nek kono iku akeh arek nonton lho, akeh arek. Radio Republik Indonesia Jakarta dengan gelombang 47 ganul ganul ganul. Jang jang jang jang. Cek dong, kok ada radio? Emang itu juga ganul-ganul. Tiga nul ini. Mas Yoga, saudara pendengar sekalian. Waduh. Marilah kita ikuti pandangan mata. Ini mata ini siapa dipandang? Ini pandangan mata ini. Pandangan mata ini yuk. Bal-balan. Pertandingan sepak bola. Ya, ini jeneng aku itu. Dan jeneng aku itu bal-balan. Antara Regu Arabia. Wah. Melawan RRC. Iya, ini cocok. Ini seneng aku ini. Sebelum Anda mendengarkan pertandingan ini, baiklah saya bacakan pemain-pemain. Nah, ini. Dari RRC. Wow. Penjaga gawang. Nah. OT. Jang. OT itu lagi ini. Iya. Jenis. Panganan. Jenis orang kami. Bek kiri. Oh, bek kiri. Cakwe. Bek kanan, roti goreng. Wow. Sini wong NFT kok panganan to. Centerpur. Pokis. Pokis. Itulah tadi pasangan dari kesebelasan RRC. Jaga gawang kok gedang goreng ya. Ini pasangan dari kesebelasan Arabia. Wah, kok Arabia iki. Penjaga gawang Sastro Gembol. Sastro Gembol iki lawan Bojonegoro. Ono. Bek kiri, Martabak. Martabak iki cocok. Bek kanan Terang Bulan. Loh. Demikian saudara-saudara. Kanan ini mulai tapi goreng. Lah, pertandingan mulai. Ya. Bola dibawa oleh Regu RRC. Bola ya. Dibawa oleh ya rujukan ya, ini buat teman-teman ngobok rek. Iki dak aku melok suai kok iso muni meneng wae. Iki korone akare, korone akare. Tak ngilokno aku ya. Bola diimbar kan orang goreng, roti goreng dibawa fokus. Bola di OTT, OTT coba cakwe, main jol. Ya, tembak masuk. Oh. Kan cuma ana bal masuk kendi. Kalau itu masuk kawangnya, masuk kawangnya. Saudara-saudara, kini 1-0 untuk kesebelasan RRC. Patenonnya. Bola, aduh. Jang. Aku ngurungkan radio ini, tidak lagi dewe, Jang. Kalau tidak umek ya, tidak umek ya, apa, Jang? Jolipnya aduh, di patennya aduh. Iya, konon ya, re. Ini Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tengah ya? Iya. Radio Republik Indonesia, Surakarta. Ya, ini cocok. Tidak, aku menicocok di yang titik lah aku. Jadi di Indonesia Surakarta dengan gelombang 12,7. Loh. Wah. Tidak, ini katanya perang dalam video. Saudara benar sekalian, hiburan malam pada malam hari ini, orkes atau lagu-lagu Langgam Kroncong. Iya, coba lagi seneng aja. Meneng apa? Loh, yang ini ada kan. Ada nontok singkoro lho, nontok kono. Ngilak naku ya. Lapo. Lagu yang pertama, lagu Meratabati dibawakan oleh penyanyi kita yang terkenal. Endang Tungtiem. Endang. Endang. Apa? Penyanyi Semarang juga mesti Endang Sasito. Sasito. Iya. Endang Teki. Endang. Kan cuma ada orkes. Meratap hati, aku menangis ditinggal pergi. Wah, sampai enak deh kasihku, selalu menggoda. Wah, seneng ni aku dah. Oh, Jangan. Macam mana? Bantu mana? Belum. Iku seling aneh. Aneh, seling iku Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, mari ngono kok tak ngarani ya. Jambi ra jambi. Wah, jambolu stapat. Oh, iki biasae iki, biasae. Jambolu stapat. Ini enggak ketabruk ya, sudut. Ketoprak ya, ludruk. Jawa Timur ya? Iya. Radio Republik Indonesia Surabaya. Lah itu Surabaya. Acara pada malam hari ini, baiklah Anda akan mendengarkan jula-juli guyonan oleh Cetik CS. Ya, aku jangan seneng iki Cetik CS. Dalam buri kan daya seneng. Selamat mendengarkan. Ini seneng aku. Aku jeje wedi dhewe ya kan. Jangkrik, Jajang-jajang, lah apa kini kon paten ikin, kon ikin. Sing maten iku sapa? Wong enak-enak terjepatnya. Oh, sing maten iso apa, wong gana? Ake seki urip naya lah iso. Eh? Urip naya seki. Kon kisik kurang pecah. Ah, urip naya lah iso. Ayo, urip naya, urip naya. Ayo. Lek mang metun di tak cegat-cegat sakale mlebu maneh. Oh gampang wis iki. Kancang, kancang. Lah kok lho kon pateni maneh. Sing mateni iki sapa? Radio gak karuan. Lha saiki urip namane ayo. Ya tak uripne ya. Tak iso murid ngene iki. Uripne ya. Uripne ya. Uripne ya. Ayo iso ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo. Kok ati genjeng kok kene. Oh Bapak Solikin. Oh Bapak Solikin, Bapak Solikin layakno rek aku ngrungokno radio mang wedi karepku dhewe. Tak konon dadi pekecil. Din. Sepurane kan. Aja atik nangis-nangis kan. Radio rusak kan. Radio rusak kok kacau iki gak iso muni kan. Lah kok gak iso muni. Atuh kok tambah-tambah. Dek iki kan kenapa ndak untu iki, Dek? Lah ya apa Dek karepmu apa kan kate ngapusi ni. Kate ngapusi ta apa kok? Gen. Kamu nek gak terima. Gen, soalnya. Ya aja dicekeli ta aku. Sing nyekeli kon sapa? Lah iki yo dicekeli. Radio iki ngene lho, Kin. Kok kan iki bojoku ro lho, Dek iki, Dek. Lah bojomu ro gak apa-apa. Radio ini kan rusak. Iya. Lah iki lah gak semuni jek. Mulane aku sing iden istri meco. Lah ya eno kon muni iso solikin gowang, kon aja ngono kon. Ana gawe apa mangan. Aja melok-melok iki yo. Ya ben solikin kon iki sing kon tambani. Kan. Kan. Kan ana apa dek? Ana zombie. Yo ben aja. Waduh. Kon bisa kan zombie. Oh tak kabluk zombie kon ku. Eh, saya manusia, goblok. Iki Solikin. Ah, Solikin. Arek wis kuduk gak nyokotan iki. Niki lho, cek dadeng ngawet cek kon niku. Ya mak prasa ketok ngene prasa kaya zombie aku. Oh, kon aku iki kok silin. Solikin. Ning ndi ae? Nah, cek. Iya. Aku mari arisan, Cak. Heeh. Iya. Oleh nomor loro aku dadak. Nomor loro. Bojone sapa, Cik? Bojone dadak. Lho bojomu. Iya. Iki dadi ya, Jon. Lho nek gak dadi. Ya karuwani. Ngawur ae. Bojone nyacak dirabi wayune apa ya, Cak? Wis dadi. Ya apa radio terus enggak? Lho ya radio iki apa, Cik? Aku guyon-guyon radio iki ya apa iki? Cek ben aku ngomong ya apa sih? Aku lah jauh radio mata kucing. Mata kucing. Begonnya 15.000. Nah, tapi kau ngomong muni enggak langgah sih. Kalau muni mek tuku radio mata kucing. Iya. Tapi kira kak muni radionya. Dia masa ngomong muni enggak kan sih? Adik kau cuma nawan tuku radio, mesti adik tuku radio sih muni ambil sih enggak. Nah, tapi ini ayo, aku nengai. Bosan radio kena dituku ya terus no. Terus no apa enggak muni? Saya ya tembel. Sete. Ya, iki mak kau janji biar mata kucing. Iya. Loh, ini duduk deh. Apa? Ini radio mata sapi. Kalau mata sapi, dadar njok ini. Adik, 15.000 dadar njok situ ini. Tak ada nih. Ini radio mata kucing itu jaman biar ngono. Lah saya ini gak ada. Oh, iya. Saya ini sing ngono. Radio mata sapi.